بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari adab yang ke-8. Demikian pula adab yang ke-9 sudah belum? Sudah. Nah, inti dari adab yang ke-9 apa? Rifki. Yaitu hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh orang yang tinggal di madrasah. Misalnya apa? Mengambil majelis, membuat majelis tempat duduk di depan pintu. Kemudian di lorong-lorong yang di situ manusia akan bersandar, atau di dekat tempat yang di situ bisa terlihat jendela orang, dan seterusnya dari hal-hal yang akan menimbulkan gangguan. Juga tidak memperbanyak kesana kemari, berjalan-jalan yang tidak bermanfaat. Baik. Dan kemarin juga ada tanbih berhubungan dengan adab seorang ketika di hammamat. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-10. Qala rahimahullah ta'ala al-ashir ألا ينظر في بيت أحد في مروره من شقوق الباب ونحوه. Hendaknya dia tidak melihat ke rumah seseorang tatkala dia lewat melalui celah-celah pintu dan yang semisalnya, apalagi misalnya di luar gelap, kemudian di rumah itu terang. Terkadang ada pintu yang melimping, tidak terlalu apa, tidak terlalu rapat. Kemudian dia berusaha untuk melihat ini, tidak layak bagi para penuntut ilmu. Atau berusaha melihat dari apa, celah-celah atau dari sesuatu yang terbuka, padahal dia tidak mendapatkan izin. Baik. Makanya ditanbih setelahnya, wala yaltafita ilaihi idza kana maftuhan. Dan jangan menoleh ke arah pintu itu apabila terbuka. Wa in sallama sallama wa huwa marun min ghairi iltifat. Kemudian apabila dia mengucapkan salam, maka hendaknya dia salam dalam keadaan dia lewat tanpa menoleh, kalau apa berhubungan dengan pintu rumah yang terbuka. Pintu rumah yang terbuka, kemudian dia lewat. Khawatir ketika dia menoleh akan apa, melihat perkara di dalam rumah yang tidak selayaknya dilihat. Fala wala yuktiru isyarata ila taqat la siyama in kana fihinna nisa. Dan jangan apa, memperbanyak isyarat kepada apa, taqat, yaitu apa, bangunan-bangunan yang lantai atas, ya, bangunan-bangunan yang tinggi. Jangan suka mengisyaratkan, apalagi di sana ada para wanita misalnya. Kenapa? Akan menimbulkan fitnah. Apa itu tuding-tuding ke sana? Saya dikit-dikit tuding-tuding ke sana, misalnya. Ada seorang hendaknya menjauhi perkara-perkara yang menimbulkan riba, menimbulkan apa? Seorang su'udan kepadanya, su'udan kepadanya. Tain. Atau afanifillah, masing-masing tempat memiliki hal-hal yang seandainya orang pergi ke situ, orang akan apa, menaruh curiga. Maka dijauhi yang seperti ini, sehingga apa, terjaga muru'ah, terjaga kehormatan dia. Tain. Misalnya pergi ke warung, baik pergi ke warung, ya warung itu ada suka nyetel TV misalnya. Ini kok sering ke warung itu? jangan-jangan belinya 1000, bayar berdirinya 1 jam di situ, pilih-pilih sana sini sambil nonton TV misalnya. Nah, ini contoh mudahnya. Karena apa? Yang demikian akan merusak kehormatan. Qala wa la yarfa'u sawtahu jiddan fi taqrarin aw nida'i ahadin aw bahthin. Dan jangan mengangkat suara dengan sangat keras, ya, teriak-teriak. Menunjukkan mengangkat suara di saat di pendukaan tidak masalah, tapi kalau yarfa'u sawtahu jiddan, yaitu mengangkat suara sangat keras. Nah, dalam pengulang-ulangan atau ketika memanggil atau ketika mencari, apalagi ketika marah-marah. Nah, ini juga hal yang hendaknya dijauhi afalifillah oleh para talabatul ilm. Wa la yushawwishu ala ghairi, dan hendaknya dia tidak mengganggu orang lain. Tashwish afalifillah gangguan berupa keributan, gangguan dengan suara. Sehingga seorang yang ingin konsentrasi menghafal karena suara-suara ini, akhirnya dia terganggu, tidak bisa konsentrasi. Apa sih ini? Lagi apa cekikian? Lagi apa ketawa-ketawa misalnya? Atau satunya lagi apa? Ini tengkar. Ini tashwish. Bal yakhfidhuhu ma amkanahu mutlaqan. Bahkan hendaknya dia untuk melirihkan sebisa mungkin secara mutlak. Kenapa? Karena dia di tempat afanifillah bersama. Yang mungkin di sana akan tidur, yang di sini akan menghafal. Sehingga seorang apa? Lihat masalah. Jangan mementingkan diri sendiri. Demikian pula para mutasawwijun yang mereka tinggal di rumah-rumah yang saling bersebelahan, untuk berusaha menjaga suara. Menjaga suara. Jangan sampai suara mereka keluar, terdengar, mengganggu tetangga samping kanan dan samping kiri. Sebisa mungkin untuk dijaga yang seperti ini. La siyama bihuduril musallin au huduri ahli dars. Terlebih lagi dengan hadirnya orang-orang yang sholat, atau hadirnya orang-orang yang mau belajar. Di saat belajar, waktu belajar, misalnya apa? Seperti di masjid ini misalnya, dalam di waktu pagi ada yang belajar di pojok sana, ada yang belajar di pojok sini, maka saling menjaga. Jangan pojok sana belajar, di sini apa? Sini sudah selesai, kemudian apa? Bersenda gurau sehingga menimbulkan gangguan. Qala wa yatahaffadhu min shiddati waq'il qabqab. والعنف في إغلاق الباب وإزعاج المشي في الخروج والدخول والصعود والنزول وترك باب المدرسة بشدة لا يحتاج إليها ودائما دائماً بأعلى المدرسة من أسفلها إلا أن يكون بصوت معتدل عند الحاجة. Hendaknya dia menjaga dari kerasnya apa ketika dia melangkah. Melangkah pakai sendal teklek yang paling pom-pom, dia terumpah. Ini kalau seorang tidak jaga, kelotak. Dari suara keras. Atau kalau sendal yang biasa kita pakai, misalnya diseret, seret. Orang mungkin menganggapnya biasa yang melakukannya, tapi ada orang lain yang terganggu mesti, apa sih ini? Kemudian Hendaknya dia menjaga jangan sampai kasar dalam menutup pintu. Wal 'unfi fi ighlaqil bab. Nah, ini juga dijaga. Jangan sampai seorang ketika menutup pintu dia kasar. Apalagi baru saja ketika berbicara kemudian di dalamnya ada orang dikiranya marah. Nah, dikiranya marah dan seterusnya, padahal memang tidak sengaja. Nah, ini mengenai apa? Kehati-hatian seseorang untuk menutup pintu. Juga hendaknya dia menjaga dari apa? Iz'ajil mashyi fil khuruji wa dukhul wa su'udi wa nuzul. Keributan ketika apa? Berjalan keluar masuk, naik turun. Ini juga makanya anak-anak terkadang apa? Nah, kesana kemari, kesana kemari, walaupun tidak ada suara, tapi apa? Membuat ruwet kelihatannya di pandangan itu. Biasakan tenang, duduk. Ketika waktu belajar pagi pun di tempatnya, tidak keluar masuk kesana kemari. Watarki babil madrasati bisyiddatin la yuhtaju ilaiha. Dan juga hendaknya menjaga dari mengetuk pintu tempat belajar dengan keras yang tidak dibutuhkan. Keras yang tidak dibutuhkan. Jadi kalau misalnya butuh, ya lainnya, perkaranya lain lagi. Wanita'iman bi'a'lan madrasah min asfariha. Juga memanggil-manggil orang yang di atas, di lantai atas. Padahal dia memanggil dari bawah misalnya, dengan suara keras mengganggu yang lain. Kecuali an yakuna bi sautin mu'tadil 'inda al-hajjah, dengan suara yang sedang dan tatkala butuh. Karena tentunya kalau naik ke atas ini membutuhkan waktu, sehingga dia panggil dari bawah dengan suara yang sedang, tidak menimbulkan gangguan. Qala wa idza kanat al-madrasatu makshufatan ila tariqi as-saliki min babin aw shubbakin tahaffadha fiha min at-tajarrudi 'ala thiyabi wa kashfi ar-ra'si at-tawili min ghairi hajah. Kemudian apabila madrasah, alhamdulillah, tempat belajar dia itu makshufah, yaitu terbuka. Nah, bisa terlihat ke jalan orang yang jalan yang apa? Yang orang melewatinya. Yaitu terbukanya ini pintunya mengarah ke jalan, atau syubbak jendelanya. Ya, jendelanya mengarah ke jalan. Kayak nah, kalau tempat belajar ini pintunya mengarah ke jalan, jendelanya mengarah ke jalan yang dilihat manusia, maka hendaknya dia menjaga ketika berada di dalamnya dari melepas pakaian atau berpakaian yang tidak sopan. Juga apa? Menjaga dari kasfir ra'sit tawil min ghairi hajah. Dari apa? Membuka kepalanya dalam jangka waktu lama tanpa ada kebutuhan. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan seseorang memakai dan penutup kepala yang paling fitnah memang termasuk adab. Yang disebutkan para imam sejak dulu. Walaupun tidak sampai kemudian dikatakan seorang yang tidak memakai ini menyelisih sunnah. Tapi ini masuk dalam kategori adab karena itu ciri khas kaum mukminin. Juga terbedakannya mereka dari yang lain. Makanya membuka kepala dalam jangka karena kebutuhan panas dan seterusnya tidak mengapa. Tapi kalau di luar membuka kepala dalam waktu yang panjang dalam artian tidak memakai kolan suwa dan seterusnya tanpa hajah, ini hendaknya ditinggalkan. Jaga untuk keluar, apalagi aman ketika keluar baik belanja ataupun ke pasar atau yang lainnya. Maka seorang menjaga penampilannya, tunjukkan ciri khas seorang muslim. Kita bangga dengan ciri khas ini. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani saja, wanita mereka pede saja. Nah, susternya memakai pakaian suster kemana-mana, pastornya juga demikian, membawa nah kalung salibnya dengan bangga muslim. Tidaknya lebih bangga dengan apa keislaman yang ada pada dirinya dengan ciri khas Islam. Nah, di antara yang membedakan dan terlihat, nah, yang kebanyakan manusia menjauh darinya, ya ini. Nah, di antaranya adalah apa? Penutup kepala, baik dengan kepala suah ataupun dengan imamah atau yang lainnya. Qala wa yatajannabu ma yu'abu, tandanya dia meninggalkan atau menjauhi hal-hal yang tidak dicela manusia. Walaupun asalnya boleh, terkadang suatu perkara hukum asalnya boleh, ah, ini boleh-boleh saja kok. Nah, tapi kalau itu menimbulkan celaan, nah seorang hendaknya apa? Jauhi. Nah, jauhi. Baik. Seperti misalnya kal akli masya, seperti berjalan dalam makan dalam keadaan berjalan, makan sambil jalan. Baik. Dari sini boleh, boleh tak? Boleh tak sampai haram? Tak sampai haram, tapi apa? Tapi di celah. Dulu Anas ditanya, Afanifillah. Nah, ditanya, nah, karena larangan dalam masalah ini, larangannya apa? Yang dilarang adalah minum, ya tidak? Minum dalam kondisi berdiri. Nah, kalau makan dalam kondisi berdiri bagaimana? Nah, atau kondisi berjalan? Kalau kita perhatikan, nah, fatwa dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa dzalika akhbath, itu lebih buruk. Kalau minum saja dalam kondisi yang berdiri saja, nah, hukumnya dimakruhkan, sesuatu yang dibenci. Yang rajih hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram. Nah, makruh. Nah, apalagi kalau apa? Minum sambil jalan atau nah makan sambil berjalan. Walaupun tidak sampai derajat haram, tapi akan dicela. Nah, apalagi di jalanan yang lain, sambil naik sepeda, ya, nah, anak-anak mana, sambil naik sepeda, ya, nah, makan enak, beli ciki, beli ini, duduk yang bagus, ambil tempat duduk makan, orang akan apa? Akan melihat, oh, masya Allah, nah, beradab cara makannya dan seterusnya. Tunjukkan beda dengan yang tidak ngaji. Baik. Wa kalamil hazli ghaliban, dan perkataan-perkataan hazl, perkataan-perkataan yang tidak mutu. Ya, kalamul hazl, ya, perkataan yang tidak mutu. Nah, dan ini ghalib menjadi apa? Menjadi nah, sesuatu yang mendominasi dia, perkataan-perkataannya tidak mutu. Sesekali seorang apa berselorah, apa dikira tahu berselorah nanti, ya? Tahu apa apa? Hah? Yaitu guyonan. Seorang apa? Nah, kadang guyon dengan main kata-kata. Ini tidak mengapa sesekali, tapi kalau dominan setiap saat selalu apa? Selalu omongannya demikian, apa istilah bahasa ininya? Hah? Apa? Kebiasaan juga apa? Memelesetkan perkataan sesekali dua kali, mungkin itu sebagai hiburan, tidak masalah. Selama apa? Pada perkara yang tidak sampai dusta dan bukan maksiat. Tapi kalau kemudian dominan kepada pada seorang ini akan menghilangkan kehormatannya. Menghilangkan kehormatannya sehingga orang malas ngomong seperti ini. Kemudian dikenal dengan orang yang tidak ada dalam tutur kata. Nah, tanbih dari Imam Ibnu Jamaah bagus, menunjukkan apa? Bagaimana beliau betul-betul interaksi mendalam dengan para penuntut ilmu. Nah, Wa kala mil hazli ghaliban, yaitu jauhi perkataan yang enggak mutu. Usahakan talib itu perkataannya bermutu, perkataannya memiliki nilai sehingga tidak diperhitungkan ketika berucap. Jangan guyonan terus, jangan suka dagelan, jangan suka apa melawak. Nah, karena orang kalau suka bercanda dan itu tidak menjadi kebiasaan dan panikilah, di saat dia serius orang anggapnya bercanda, akhirnya celaka. Nah, pernah dulu apa? Ya, sebagian talabah damai, kebiasaan bercanda. Kebiasaan bercanda, akhirnya ketika sakit betulan dia jatuh sakit, dikiranya bercanda dan diurusin padahal betulan sakit. Nah, ini termasuk dharar yang terasa. Misalnya juga kalau sedang berenang, misalnya berenang jangan suka bercanda, jangan suka main-main, pura-pura tenggelam. Nah, pura-pura tenggelam, akhirnya tenggelam betulan, orang dikiranya pura-pura celaka. Nah, bercanda ada tempatnya, ya, hati-hati yang seperti ini. Jangan sampai seorang dikenal suka bercanda sehingga ketika dia serius orang tidak apa, tidak menganggap perkataannya. Tapi bercanda sesekali dua kali, Rasulullah pun bercanda. Cuma jangan menjadi sesuatu yang mendominasi. Wal basti bil fi'li. Nah, dan hendaknya menjauhi apa ni billah. Seseorang tadi kalam pembicaraan yang apa, yang enggak mutu. Kemudian perbuatan-perbuatan yang apa, tidak berarti, yang perbuatan yang tidak memiliki nilai positif. Nah, wa faratit tamatti wa tamayyuni 'alal jambi wal qafa. Nah, yaitu seorang terlalu berlebihan dalam berjalan. Nah, ini gaya jalan saja ditambah. Jalan yang normal saja, normal. Kayaknya tidak menunjukkan seorang yang lemas, tidak menunjukkan orang yang juga apa bergaya, ya, tidak menunjukkan orang yang congkak. Karena apa, berjalan itu orang kadang bisa menengah congkak kan dia jalan. Jalan yang tidak menunjukkan tawadhu, tapi juga tidak menunjukkan lemas sehingga diejek orang, ini orang kelaparan. Nah, kemudian watama yuni alal jambi wal qafa. Juga apa? Jauhi untuk apa? Miring. Ya, miring. Nah, alal jam ke salah satu sisi tubuh atau apa? Ke belakang. Nah, ini baik ketika apa? Ketika berjalan. Jalan yang mana bila kalau orang jalannya dongak, biasanya orang anggapnya apa? Sombong kan ini. Nah, ini maksudnya. Taib atau sambil apa? Miring ke tubuh sambil jalan. Nah, malang kerit. Nah, ini juga tidak bagus. Nah, menunjukkan gaya-gaya yang manusia akan menilai jelek. Taib. Dan jauh dari sikap tawadhu. Berjalan berjalan biasa. Nah, juga jangan dibuat-buat. Nah, jangan dibuat-buat, jangan takaluh dalam berjalan. Jangan biasa menunjukkan tawadhu. Nah, karena seorang yang tawadhu Allah akan mengangkatnya. Baik, jangan sebagaimana keadaan para fusaq awamun nas, berjalan saja harus latihan, jalan tempat harus lurus garisnya, kakinya lurus. Nah, ini menjadikan apa, para orang kafir sebagai contoh ini, apalagi para wanita. Nah, maka berhati-hati ketika berjalan, jangan sampai jalannya tersebut menimbulkan apa, menimbulkan perhatian orang di sekitar. Tapi jalan dengan hudu, jalan dengan sakinah. Nah, yang jauh dari fitnah. Qala wa dhahikil fahishi bil qahqaha. Dan juga jauhi tertawa yang apa? Fahish, yaitu ketawa yang terbahak-bahak, ikhwan fillah, qabil qahqah. Ya, ketawa yang keras, terbahak-bahak. Nah, ketawa boleh ketawa. Nah, tapi apa? Jangan sampai ketawa yang fahish, yaitu berlebih-lebihan. Nah, dengan qahqahah. Maka qahqahah itu terbahak-bahak. Itu kan ketawa, hehe, hihi, huhu, tidak masalah. Nah, ya, tapi kalau kemudian terbahak-bahak, keras, nah, ini tidak layak. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahika hatta badat nawajidu. Nah, Nabi tertawa sampai apa terlihat. Nah, terlihat apa nawajidnya, yaitu di gerahannya. Itu kan terbuka mulutnya, tapi tidak sampai kopaha, yaitu sampai terbahak-bahak. Ini ketawa. Nah, karena melihat sesuatu yang memang pantas satu. Nah, beliau tertawa sesuatu yang hak. Tawa karena takjub misalnya. Qala wa la yas'udu. Wa la yas'udu ila sathiha al-mushrifi min ghairi hajatin aw darurah. Tandanya dia tidak naik ke atap. Nah, ke atap yang dengannya dia bisa melihat nah sekitar apa? Al-mushrif, yaitu dia naik ke atas sehingga dia bisa melihat sekeliling. Nah, yang di rumah-rumah atau tempat jemuran orang dan seterusnya. Minulayri hajah, tanpa hajah, jauhi untuk naik ke tempat-tempat yang tinggi tanpa ada kebutuhan. Nah, au darurat atau suatu kedaruratan, misalnya dia memang harus membenahi atap dan seterusnya. Nah, adab yang kesepuluh ini kalau kita perhatikan masih erat hubungannya dengan adab yang kesembilan, yaitu berhubungan dengan hal-hal yang hendaknya dijauhi oleh seorang dalam penuntut ilmu di asrama dia, di tempat tinggal dia. Nah, ini adab yang perlu dijaga, kawan, sehingga seorang apa terjaga kehormatannya, terjaga muruahnya, bismillahirrahmanirrahim. Naktai bihadza walhamdulillahirrahmanirrahim.